rasa aku beli ning sandingmu bareng tresno liyani sing bakal mbok perjuangke lan aku ra ngira yen bakal ngene akhire kudu berpisah ro kowe aku lilo kowe.